Mergo tangsa abot sing tak songgok, anane ku mengbo anggap sewates konco. Maju mundur yen ketemu rawani kondo, nadyan wedi tresnomu disaut wong liyo. Sampai kapan tak pendam rasa cinta, apa selawase amung ngetati konco mesra. Kau tak